kunci. Dunia ini cuma dikedukan, biar hujan membasahi luka tepakan pedih. Walau dibangun dengan kata indah, namun titis darah merah takkan menjadi. Yang tiada.